usai tawa ini, izinkan aku bercerita. Telah jauh ku mendaki sesak udara di atas puncak hayalan. Jangan sampai kau di sana. Telah jauh ku terjatuh, pedihnya luka di dasar jurang kecewa. Dan kini sampailah aku di sini, yang cuma ingin diam duduk di tempatku, menanti seorang yang biasa saja. Segelas air di tangannya, kala ku terbaring sakit yang sudi. Jangan bilang lagi, itu terlalu.